sepasang sepatu selalu bersama. Tak bisa bersatu kita, mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, oh, tapi tak bisa apa-apa. Semua bisa bersatu.